rancau agar kepada manusia. Apa nasihat mentah kepada istri yang suka cemburu antara suami menempati pasangan? Ya saya begini, ini karena istrinya mungkin kurang tepat. Yang pertama, kami jelaskan posisi kami sebagai orang tua secara syariat lebih mengutamakan orang tua daripada. Yang kedua adalah jangan dipahami ketika aku diminta perhatian sama orang tua, aku melaporkan istri dan tidak begitu. Yang kedua, kamu mengurusi anak istri kamu, tunaikan hak mereka semua, berikan mereka yang terbaik. Tapi untuk orang tua kamu, tentu. Atau kalau kondisi harus memilih, satu kondisi aku harus memilih mendahulukan orang tua atau mendahulukan anak istri. Kalau bukan orang tua baru kemudian, bukan urusi orang tua menelantarkan. Bukan, salah maksudnya. Dulu pada orang tua baru kemudian. Ini cara yang pertemuan yang menjelaskan. Nanti juga harus memperhatikan, memberikan perhatian kepada keluarga, tunjukkan aku sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, yang mengayomi, yang memperhatikan, yang menunjukkan kebutuhan keluarga pantasnya anak istri yang baik. Terus, sebagai anak, tunjukkan kepada orang tua untuk berikan anak yang berpaksa kepada mereka semua. Kita ceritakan semuanya, Pak. Dengan saya sampaikan sama istri, saya mencoba. Jangan nanti kepada kamu yang aku mampu, nak opong suka, semuanya suka, rakyat suka, cinta suka, anak suka, semuanya suka. Saya ingin mengusir orang, nah, ini kewajiban itu sebagai anak. Hukum saya, hukum pasti sana. Cara yang berikutnya, ya, antum juga harus perhatian sama mertua. Ada kesempatan, antum pasti kepada mertuanya. Saya itu ideal, kan, istrinya antum, itu pasti sama orang tua. Antum, pasti sama. Sehingga anak saya mengatakan ini walaupun secara kenyataan saya disalahkan antum lebih mengutamakan orang tua daripada mertua atau istri. Allah Ta'ala akan ada permasalahan dilematis juga. Ketika orang wanita memiliki kewajiban yang besar kepada suaminya, dan dia juga ingin berbakti pada orang tua, mana yang harus didahulukan? Jawabannya kan dikerjakan baru. Dia bakti sama suaminya, sudah bakti sama orang tuanya. Baru. Kecuali keadaan saja, di mana harus memilih. Memilih mendahulukan yang mana? Mendahulukan orang tua atau pasangan? Jawabannya dahulukan suamimu, baru kemudian orang tua. Wanita yang sudah berkeluarga lebih mendahulukan suaminya daripada orang tua. Para ulama itu yang beberapa riwayat hadis yang diulang para ulama. Terbaru. Hanya ini dua-duanya. Urusi suami kamu dulu, baru kemudian urusi orang tua. Kemudian suami yang baik, dia suami yang betul-betul memberi kesempatan membantu istrinya berbakti kepada orang tua. Tapi si tunggal ini harus satu orang tua yang memerlukan anak support orang tua ini terus masih mana masih apa seperti biasa. Yang orang tua karena seorang tua istri maka diri kita itulah suami yang baik tanpa mengutamakan. Terkadang ditemukan orang tua yang meminta anak laki-lakinya agar menceraikan istrinya, baik karena alasan yang sakit atau tidak. Kalau alasannya sakit, turut orang-orang, turut orang-orang, orang-orang bekerja dengan tindakan yang coba diperlukan hanya beberapa syarat yang memerintahkan ibu bapa supaya untuk mengawal menjaga istrinya. Ketika istrinya siang, kenapa apanya buruk sedih? Jadi cara hubungnya ini perlu dikerjakan. Ini mau. Jadi kalau syarat ini alasannya, entah karena istri kamu apa namanya baik, akhlaknya buruk, akhlaknya muamalah yang kurang baik, bersama istrinya kurang baik, tidak suka. Jadi kan, kerjakan. Kerja lain baru. Tapi kalau enggak sadar nih orang tua aku enggak suka istri kamu yang berhijab, enggak suka istri kamu yang berceraka atau segala macamnya, maka tidak bisa mengganti orang tua dan berkata maksiat kepada Allah dan bersuahkan seorang istri memberikan keterangan yang baik kepada orang tua supaya makhluk tidak ada yang ada orang tua. Kurang terkobas. Saya merasa sederhaka kepada orang tua. Jika orang tua sudah meninggal dunia, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, antum harus berbakti kepada orang tua yang telah wafat dengan cara-cara. Jika ada kata telah, nanti sekarang aku akan doakan. Ya Allah, minta kamu, walaupun terima kasih, namanya doakan. Orang tua kamu dengan mafiroh, dengan rahmah, dengan kebaikan, dengan tempat yang sangat tinggi. Antum baiki hubungan dengan kami, orang tua kamu, pasukan orang tua kamu, orang tua kamu semuanya baik dengan teman-teman dari orang tua kamu. Seperti yang sudah beberapa riwayat tadi baru. Nah, sehingga tidak ada kata bisa bakti semasa mereka masih hidup dan bisa bakti ketika mereka bakti. Nah, apakah termasuk fardhu kifayah apabila sudah ada saudara kakak atau adik yang mengurus orang tua kita? Nah, itu luar biasa itu fardhu kifayah atas masing-masing anak sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Ketika kakak kamu apa ketika mengurus orang tua kamu bukan berarti berkewajiban bagi kita. Kamu juga berkewajiban untuk mengurus orang tua, tapi dengan yang kamu mau. Ketika kamu sibuk, alhamdulillah kakak bisa mengurus adik, bisa mengurus kamu, kamu tidak cara-cara yang lain. Kamu diawali orang tua, bagi telepon orang tua gimana kabarnya, bagi transfer kirim pulus ke orang tua untuk kebutuhan dia, bagi. Kan jadi banyak cara bakti untuk orang tua. Tetap harus bakti sama orang tua, semampu hati, semuanya terlalu lain. Kayaknya seperti ini, Pak, ketika bakti sama orang tua, aku jangan tengok karena kamu mati. Karena aku, artinya, ya kamu mampu kerjanya. Tak akan ngaruh sudah lupa kamu jangan suri mereka. Sebagai dia, lupa kakak lu dulu. Saya bawa pasar. Jadi, karena bapa sudah senior, tidak kerja lagi. Ngomong sama anaknya, nah, kalau sudah senior. Kalau dari-darinya anak-anak apa yang mengurusi, ya sudah macam-macam guna untuk kehidupan sehari-hari apa begini. Kamu sudah siap? Tanya. Apa belum? Kalau kamu belum, ya. Muka tadi belum usah ya. Karena begini. Karena mana aku jangan kasih muda yang lain. Kamu yang harus bersemangat untuk pasti semua. Kamu yang ngomong. Ini Pak. Ibu, kamu yang alhamdulillah, ada alhamdulillah, kalau tidak, tidak ada. Tanya lagi, tanya lagi, kata begitu, bukan hanya mak awak saja, apa hadis terkait mau punya bahas apa, mau ada apa. Jadi kamu ini apa? Kamu tidak ada apa? Setelah kita hatinya kamu sedemikian, kamu sudah sedemikian. Kalau kamu ada berbakti pada orang tua, Allah Ta'ala dan Yusuf. Tanya, apakah berbakti kepada ibu tiri kedudukannya sama seperti berbakti pada ibu kandung? Tidak bisa sama. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan bakti sama orang tua itu orang tua kandung, bapak kandung, ibu kandung. Bagaimana? Terkait dengan bapak tiri, ibu tiri, tetap kita harus kita harus memperhatikan kita Tanggir, kamu ibu, juna, yang lagi, kamu berkewajiban menghormati ibunya, kamu yang kecuali, istri bapak yang kecuali, memuliakan dia, hormati dia, sehingga orang tua, sehingga dia bapak. Tapi, terkait dengan berkewajiban, tentu tidak antara ibu kandung kamu dengan ibu, kamu orang baik, tapi ibu kandung ini, baik lagi. Tapi, kalau sama itu ya, setiap hari jawab ibu ini sesuatu kandang nalar, sendiri. Kalau ibu transfer terus ini kandang nalar, tapi semuanya baik, dengan semuanya baik. Ayah itu, lainnya ayah kandung ibu kan pernah seperti itu dalam hidup. Yang menjadi usia tua. Ini harus banyak disampaikan kepada anak. Misalkan dalam sebuah kasus, orang tua kandungnya ini tidak ada. Semata-mata bapak ibu kamu sebagai sebab kamu ada di dunia itu. Apa benda yang dapat ganti lagi? Karena tidak ganti dalam bimbang. Mestinya kamu berterima kasih sangat kepada orang tua. Terus dari rumahnya hubungan dengan mereka, terus dengan mereka, sifat baik yang terus dengan mereka. Tapi kamu harus tetap memberikan penghormatan kamu, pastinya kepada orang tua. Walaupun mungkin dari mulai tahun ini yang kata oleh orang-orang itu kalau ada punya mereka, kalau ada pusing mereka, tapi harus tetap itu perjuangan ini. Selain itu, nama pada itu artinya orang tua yang berada mampu, orang tua yang kiri, yang ingin menangkap tahu ke orang tua kamu, kata kepada yang orang-orang itu sudah tahu. Kamu bukan Pak Zari, itu Bapak Mungkul. Semuanya gitu, bukan aku jalan suaranya. Bagaimana pembiayaan orang tua kami dia adalah Rasul, harus kami hormati, harus kami muliakan, harus kami bakti kepadanya. Dan tidak pernah boleh mengamalkan itu. Karena jadi kalau kita katakan semangat, kita harus beribadah dengan baik. Allah Ta'ala alam bisawad. Bagus muamalahnya, bagus ada penawarannya, dan bagus kehidupan, semakin lama belajar agama, semakin dalam mengkaji agama, semakin besar kekuatan bagi orang tua dan negara. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.